mau dibohongin juga mau. Kamu suruh datang mau, kamu suruh pergi mau, kamu suruh diam mau. Mau, kamu suruh pergi mau, kamu suruh diam mau.